Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kita akan masuk pada pembahasan bab yang baru yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan sifat al-haya atau rasa malu. Qala al-mu'alif al-imamul Bukhari rahimahullah ta'ala babul haya, bab yang berkaitan dengan akhlak al-haya, ai sifat malu. Fal-haya, maka sifat malu, barakallahu fikum, itu merupakan syu'batun minal iman, merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan, yang mana Nabi SAW telah menjelaskan bahwasannya al-iman, iman, keimanan seorang hamba, itu memiliki banyak cabang-cabang. Dan di antara dari cabang-cabang tersebut, sebagaimana nanti akan dibawakan hadisnya oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, adalah al-haya, adalah masalah malu, rasa malu. Dan demikian pula al-haya, sifat malu ini merupakan salah satu dari sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat atau rasa malu yang sangat, bahkan lebih malu daripada seorang gadis yang ada di Naam Khidriha, yang ada di rumahnya. Dan sifat malu sebagaimana dijelaskan oleh mereka para ulama memiliki dua macam. Ada di sana yang pertama hayaun mahmud, sifat malu yang terpuji. Yang terpuji adalah ketika sifat malu tersebut menjadikan pelakunya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong pelakunya untuk mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya juga mendorong dirinya untuk meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala larang, sehingga dia malu ketika dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu ketika mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Maka ini adalah hayaun mahmud, rasa malu yang terpuji, yang ini termasuk dari salah satu dari cabang-cabang keimanan. Misal ketika seseorang mendengarkan azan sudah masuk dari waktu sholat, al-muadzin yu'adzin, muadzin mengumandangkan azan sudah masuk panggilan sholat, sehingga dia merasa malu ketika tidak datang ke masjid, tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, atau dia bahkan terus berada di dalam amalan dan pekerjaannya sehingga dia merasa malu. Maka malu yang seperti ini adalah hayaun mahmud, rasa malu yang terpuji, yang mendorong dirinya untuk terus melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hatinya dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia betul-betul malu ketika melakukan perbuatan yang akan bisa mendatangkan murka atau kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakannya. Kemudian rasa malu yang kedua adalah hayaun madmum, rasa malu yang tercela. Naam, ketika dia malu, ketika dia memiliki rasa malu akan melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan. Naam, malu kepada manusia yang sebelumnya mungkin dia tidak pernah melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan. Ketika dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah membulatkan tekadnya untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, ternyata di tengah taubatnya tersebut dia masih malu untuk melakukan amalan-amalan soleh, malu datang ke masjid dilihat manusia, malu untuk mengerjakan sholat berjamaah, maka malu yang demikian ini adalah malu yang tercela, hayaun madmum, rasa malu yang tercela yang seharusnya dia tinggalkan karena hakikatnya. Rasa malu yang terpuji adalah ketika dia malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan amalan-amalan ketaatan atau bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Di sini beliau rahimahullahu taala memberikan beberapa hadis. Yang pertama, qala haddatsana Ahmad ibnu Yunus, qala haddatsana Zuhair, qala haddatsana Mansur an Rib'i ibni Hirasy, qala haddatsana Abu Mas'ud Uqbah radhiyallahu anhu qala. Sanad di sini sampai kepada sahabat Abu Mas'ud Uqbah ibn al-Harits al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Inna mimma adrakan nas, sesungguhnya dari apa-apa yang telah diketahui oleh manusia, min kalamin nubuwah, yang itu termasuk dari kalam kenabian, ucapan yang diambil dari mereka para anbiya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, ketika engkau sudah tidak memiliki rasa malu lagi, fasna', maka berbuatlah ma syi'ta, ay sesuai dengan kehendakmu. Ketika rasa malu itu sudah tidak ada di dalam dirimu, perbuatlah apa yang kau inginkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau yang semisalnya, maka hakikatnya itu adalah sebuah kejelekan. Karena yang namanya kebaikan, yang namanya enam perkara yang khair, perkara yang baik, yang telah diketahui manusia, min kalamin nubuwah, dari ucapan kenabian, dari ucapan mereka para anbiya war rusul, adalah hendaknya seseorang itu memiliki rasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada zat yang telah menciptakannya. Nam, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengawasi, yang mencatat amalan-amalan hambanya, dia melihat engkau dalam keadaan tidak berbuat ketaatan kepadanya atau bahkan melakukan keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala larang. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ketika engkau sudah tidak memiliki rasa malu lagi, yang ini menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi keimanan atau keimanan yang ada di dalam dirimu telah berkurang, maka perbuatlah sesuai dengan kehendakmu. Qala syarih rahimahullahu taala, dalla hadzal haditsu ala ta'dhimil haya' fi syara'i samawiyah wa annahu aslu kulli khair. Hadis ini yaitu hadisnya Abu Mas'ud Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala menunjukkan tentang ta'zimil haya fi syara'i as-samawiyah, pengagungan sifat malu atau rasa malu di dalam syariat-syariat yang turun dari langit, agama-agama Islam dan agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh mereka para nabi dan rasul semuanya. Nam, mengagungkan sifat ini, sifat yang mulia ini, yaitu sifat al-haya. Wa annahu aslu kulli khair, dan bahwasannya sifat malu ini merupakan asal dari segala bentuk kebaikan. Ketika seorang memiliki sifat malu, akan banyak muncul kebaikan yang ada pada dirinya, baik dalam ucapannya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam muamalahnya. Dia memiliki rasa malu sehingga dia tidak akan berbuat sesuai dengan kehendaknya, dia tidak akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya, karena apa yang akan dia ucapkan, apa yang dia akan lakukan, semuanya pasti akan ditimbang dengan syariat Islam, apakah syariat membolehkan sehingga dia harus melakukannya atau bahkan memerintahkan sehingga dia harus segera mengerjakannya, atau yang kedua syariat Islam melarangnya, tidak menganjurkannya sehingga dia tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang di dalam syariat, yang dilarang di dalam syariat, karena di dalam hatinya ada naam sifat malu. Sehingga ini merupakan aslu kullu khair, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasannya rasa malu itu merupakan asal dari segala bentuk kebaikan. Qala thanian, kama dalla ala anna man faqadal haya waqa'a fi syurur. Sebagaimana hadis ini pula menunjukkan bahwasannya barang siapa yang dia sudah kehilangan rasa malu, tidak ada lagi di dalam dirinya sifat malu, waqa'a fi syurur, maka pasti dan pasti dia akan terjatuh di dalam berbagai macam bentuk kejelekan. Bukan hanya syar satu kejelekan, bahkan kata beliau rahimahullahu ta'ala, fi syurur, asyurur adalah jamak dari kata syar, berbagai macam bentuk kejelekan. Kejelekan di dalam ucapannya, kejelekan di dalam tingkah lakunya, karena hakikatnya dia tidak memiliki rasa malu, namun keimanannya sudah berkurang atau melemah, sehingga tidak memperdulikan apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akap apa yang akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang akan dia perbuat atau apa yang dia ucapkan, sehingga dia tidak akan menimbang dengan timbangan syariat apa yang akan dia ucapkan, apakah itu baik ataukah itu jelek. Demikian buat tidak menimbang dari sesuatu yang akan dia kerjakan, apakah itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bahkan melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqa fi syurur, maka pasti dia akan terjatuh di dalam berbagai macam bentuk kejelekan. Qala wa lam yubali bima waqa fihi min mukhalafatis syara', dan dia pasti tidak akan peduli lagi. Rasa malu sudah hilang, dia berbuat sesuka dengan hatinya, dan pasti dia tidak akan memperdulikan, lam yubali, tidak mau memperdulikan lagi apa yang dia telah terjatuh di dalamnya dari penyelisihan-penyelisihan di dalam syariat Islam. Dia tidak peduli apakah ini mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tidak lagi memiliki rasa malu baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan dirinya. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Muhammad ibnu Katsir, qala akhbarana Sufyan an Suhail ibni Abi Shalih, an Abdullah ibni Dinar, an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bit'un wa sittuna au bit'un wa sab'una syu'bah. Iman itu berjumlah 63 sampai 69 atau bit'un wa sab'un atau 73 sampai 79 cabang. Afdaluha, yang paling afdal, yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ilaha illallah, adalah kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas. Naam, la ilaha illallah, sesembahan, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adanaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya, cabang keimanan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal haditsi bayan annal imana syu'abun muta'addidah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasannya al-iman, keimanan, itu memiliki cabang-cabang yang bermacam-macam. Memiliki cabang-cabang yang bermacam-macam. Dalam kata syarih rahimahullahu ta'ala tadi, fi hadzal haditsi bayan annal imana syu'abun muta'addidah wa a'malun mutanawwi'ah. Di dalam hadis yang kedua ini yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwasannya al-iman, keimanan itu memiliki cabang-cabang yang bermacam-macam dan amalan-amalan yang memiliki banyak jenisnya. Wa anna a'la syu'abil imani kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Dan bahwasannya cabang keimanan yang paling tinggi itu adalah kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tinggi, keimanan yang paling tinggi cabangnya adalah ucapan kalimatul tauhid. Tentunya ucapan kalimatul tauhid yang dimaukan di sini adalah ucapan yang betul-betul diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Dari tuntutan-tuntutan kalimatul tauhid untuk seseorang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seseorang betul-betul meninggalkan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah yang diucapkan di dalam lisan, yang dijadikan zikir-zikir di dalam lisan semata, akan tapi tidak ada pengamalannya sedikit pun. Bukan ini yang dimaukan, akan tapi kalimatul tauhid afdalu syu'abul iman, cabang keimanan yang paling tinggi adalah kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, yang diucapkan dengan lisannya, diimani dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan dari tuntutan-tuntutan kalimatul tauhid. Qala wa adana a'malil iman imatatul adza anit tariq. Dan amalan-amalan keimanan yang paling rendahnya itu adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini telah dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu taala pada bab yang sebelumnya, berbagai macam bentuk menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin, baik itu dari duri atau kayu atau yang lainnya. Ketika itu dilakukan dengan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan itu bisa termasuk sebab seseorang dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan adana a'malil iman, amalan keimanan yang paling rendah. Wa ma kana mithlahu mimma fihi daf'ul adza 'anil muslimin. Dan apa-apa yang semisalnya yang di dalamnya mengandung perbuatan mencegah gangguan dari kaum muslimin. Qala wa fihi bayanu anna bainal a'la wa adana wal adana syu'abun muta'addidah, minha ma huwa mafruudun wa minha ma huwa wajib wa minha ma huwa mustahab. Dan di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan bahwasannya di antara cabang-cabang keimanan yang paling tinggi dan yang paling rendah itu di antara keduanya ada cabang-cabang yang bermacam-macam. Di antaranya adalah amalan-amalan yang mafruud, yang difardukan, ada amalan-amalan yang wajib, dan ada di antaranya pula amalan-amalan yang mustahab. Ketika seorang hamba melakukan amalan yang telah difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau dia melakukan perkara-perkara yang wajib dari ibadah-ibadah sholat, puasa, zakat, atau yang lainnya dari ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia telah melakukan cabang-cabang dari keimanan, yang dengan itu semua dia bisa menaikkan tingkat keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin banyak amalan-amalan yang dia lakukan, semakin banyak cabang-cabang keimanan yang dia kerjakan, tentu keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin sempurna. Qala wa fihi bayanu annal haya al-mashru syu'batun min syu'abil iman. Dan di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan bahwasannya al-haya al-mashru, rasa malu yang disyariatkan, atau yang dijelaskan tadi al-haya'ul mamduh, rasa malu yang dipuji, yang terpuji, ini merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dua hadis yang bisa kita ambil faedahnya pada pertemuan sore hari ini. Seolah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.